بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid, memasuki bab yang ke-11. Penulis kitab tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid الإمام العلامة الشيخ محمد التميمي رحمه الله تعالى berkata, باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. Bab larangan menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah. Bab tidak boleh menyembelih walaupun diniatkan untuk Allah apabila dilakukan di tempat penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Setelah di bab sebelumnya telah kita bahas, menyembelih kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung sebagai pengagungan dan pendekatan diri kepadanya, yaitu menyembelih hewan yang disyariatkan untuk disembelih. Kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan mempersembahkannya kepada selain Allah adalah syirik besar. Menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah adalah syirik besar, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembelih untuk para jin atau makhluk yang mereka meyakini makhluk itu adalah penguasa di laut mereka, di gunung mereka, maka itu adalah syirik besar. Atau kepada para wali yang sudah wafat. Karena menyembelih adalah ibadah, barang siapa menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Tetapi jemaah sekalian, walaupun menyembelih itu adalah ibadah, tidak boleh dilakukan di tempat penyembelihan untuk selain Allah. Jadi, menyembelih untuk selain Allah dilarang keras karena itu adalah syirik. Menyembelih di tempat penyembelihan untuk selain Allah itu pun terlarang. Kenapa terlarang jemaah sekalian? Paling tidak ada 4 hikmahnya. Ada 4 hikmahnya mengapa terlarang. Yang pertama, apabila kita menyembelih di tempat penyembelihan orang musyrik, maka itu adalah termasuk tasyabbuh kepada mereka, menyerupai mereka. Padahal di dalam syariat yang mulia ini, menyerupai orang-orang kafir itu dilarang keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, apabila kita menyembelih di tempat penyembelihan orang musyrik, maka itu bisa membuat orang salah paham. Orang lain salah paham kepada kita, sehingga mereka mengira kita juga menyembelih untuk selain Allah. Dua kemungkinan, mereka akan benci kepada kita atau malah mengikuti kita. Ya. Yang kedua, lebih parah, berarti kita menyesatkan mereka. Padahal kita menyembelih untuk Allah. Maka mungkin mereka berkesimpulan, berarti kita juga ikut menyembelih untuk selain Allah. Atau orang yang menyembelih untuk selain Allah, kalau begitu menurut mereka tidak apa-apa. Buktinya apa? Kita menyembelih di situ. apalagi kalau kita di masyarakat dikenal orang yang berpegang teguh dengan agama, atau bahkan seorang ustadz, seorang kiai. Walaupun kita menyembelih untuk Allah, tapi kita lakukan di tempat itu, mungkin membuat mereka salah paham. Mereka mengira kita ikut menyembelih untuk selain Allah, atau perbuatan orang musyrik, penyembelihan untuk selain Allah, itu boleh. Maka mereka pun melakukannya. Jadi jemaah sekalian, bisa jadi kita menjerumuskan orang lain ke dalam kesyirikan. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila kita menyembelih di tempat penyembelihan orang musyrik, itu juga bisa jadi mengandung pertolongan kepada mereka, yaitu membuat mereka lebih bangga dengan amalan mereka, atau seakan-akan kita menguatkan mereka. Padahal tolong-menolong dalam dosa itu tidak dibolehkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Janganlah kamu tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Iya. Kemudian yang keempat, dan ini yang paling berbahaya, apabila kita menyembelih, walaupun kita lakukan dengan niat untuk Allah, tapi di tempat penyembelihan untuk selain Allah, mungkin akan menjerumuskan kita di dalam perbuatan dosa syirik. Karena sudah dekat sekali, bisa jadi setan berhasil menjerumuskan kita untuk menyembelih kepada selain Allah tersebut. Iya. Jadi paling tidak jemaah sekalian, ini empat sebab mengapa dilarang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam bab ini, penulis rahimahullah menyebutkan dua dalil. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari As-Sunnah. Dari Al-Quran adalah surat At-Taubah ayat 107-108. Dua ayat dalam surat At-Taubah yang berkisah tentang Masjid Diror. Sebuah masjid yang dinamakan di dalam Al-Quran sebagai Masjid Diror. Diror itu artinya apa? Yang membahayakan. Jadi ada masjid tapi membahayakan. Bagaimana kisah masjid ini? Mari kita lihat surat At-Taubah ayat 107-108. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا. Dan orang-orang yang menjadikan atau membangun masjid diraran untuk menimpakan bahaya, وَكُفْرًا, dan untuk melakukan kekafiran, وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, dan untuk memecah belah di antara kaum mukminin, wa irsada liman haraba Allah wa rasulah min qabl, dan untuk menjadi tempat mengintai bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya sejak sebelum itu, maksudnya orang-orang kafir yang memerangi Islam. Wala yahlifunna in aradana illal husna, dan mereka pun bersumpah. Orang-orang yang membangun masjid itu bersumpah, tidaklah kami membangun masjid ini yang kami inginkan kecuali kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Ini ayat 107. Ayat berikutnya Allah menegaskan, la takum fihi abada, jangan engkau salat di masjid itu selama-lamanya, wahai Muhammad. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fihi. Sungguh, masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan sejak hari pertama lebih berhak untuk engkau lakukan solat padanya. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang mencintai untuk mensucikan diri mereka. Wallahu yuhibbul muttahirin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Surat At-Taubah ayat 108. Inilah jemaah sekalian dua ayat dari surat At-Taubah sebagai dalil yang pertama di dalam bab ini. Dalam dua ayat yang mulia ini terkandung banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Ayat ini berbicara tentang sebuah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Ayat ini berbicara tentang sebuah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Dan penggagasnya adalah seorang yang bernama Abu Amir. Dan dia bergelar Ar-Rahib. Ar-Rahib artinya ahli ibadah. Kemudian kaum muslimin menyebutnya Abu Amir Al-Fasik. Bukan Ar-Rahib, bukan ahli ibadah. Dialah penggagasnya. Jadi, Abu Amir ini melakukan surat-menyurat dengan Heraklius, penguasa Romawi, yang memusuhi Islam, yang ingin menyerang kaum muslimin. Maka orang-orang munafik ingin memanfaatkan kekuatan orang-orang kafir. Maka orang-orang munafik ini membutuhkan tangan-tangan di tengah-tengah kaum muslimin. Ketemulah mereka dengan orang-orang munafik. Orang-orang kafir membutuhkan tangan-tangan jahat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ketemulah mereka dengan orang-orang munafik yang mengaku muslim tapi punya sifat loyal kepada orang kafir. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam kisah ini terkandung pelajaran penting bagi kita bahwasannya loyalitas terhadap orang-orang kafir adalah termasuk kemunafikan. Loyalitas terhadap orang-orang kafir itu termasuk kemunafikan. Dan Allah telah mengingatkan ini di dalam dua ayat. Surat Al-Ma'idah ayat 51-52. Ayat 51 menjelaskan larangan bersikap loyal kepada orang kafir. Ayat 52 menjelaskan itu adalah sifat orang munafik. Perhatikanlah Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a, ba'duhum awliya'u ba'd, وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Orang yang kalian cintai, orang yang kalian serahkan loyalitas kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Maka hati-hati jemaah sekalian. Ini di antara sebab hilangnya hidayah, yaitu memiliki sifat loyal kepada orang-orang kafir. Atau sebaliknya memusuhi kaum muslimin, ingin melemahkan umat Islam, lebih mementingkan kepentingan-kepentingan orang kafir, lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan orang kafir. Kemudian perhatikan kata Allah, fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Maka engkau lihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan. Mereka bersegera kepada orang-orang kafir tersebut, bergabung, mendekat kepada orang-orang kafir tersebut. Jadi, ini adalah sifatnya orang-orang munafik sejak dulu. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya loyalitas, mereka punya kecenderungan terhadap orang-orang kafir dan ingin membahayakan kaum muslimin bersama dengan orang-orang kafir tersebut. Ini juga termasuk pelajaran penting yang harus kita ambil dari ayat dan kisah ini, yaitu sifatnya orang kafir dan sifatnya orang munafik adalah suka membahayakan kaum muslimin. Mereka suka membahayakan kaum muslimin. Jadi jemaah sekalian, ini mengingatkan kita untuk selalu waspada jangan terpedaya. Lihat dia senyum kepada kita, lihat dia berbaik-baik kepada kita. Bisa jadi ada kepentingan-kepentingan besar di balik itu untuk melemahkan kita, untuk menghancurkan kita umat Islam. Jadi ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla tentang sifat orang-orang munafik. Mereka suka menimpakan bahaya kepada kaum muslimin, begitu pula orang-orang kafir. Bahkan di ayat yang lain Allah menegaskan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan berhenti untuk memerangi kalian sampai mereka berhasil memurtadkan kalian semampu mereka. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka atau ajaran-ajaran mereka. Ini sudah sifat mereka pada umumnya. Sudah sifat mereka pada umumnya. Maka kalau kita juga memiliki sifat suka menimpakan bahaya terhadap kaum muslimin, suka melemahkan kaum muslimin, maka pada diri kita na'udzubillah ada sifat-sifat orang kafir dan orang-orang munafik. Iya. Maka jemaah sekalian, lanjut sedikit kisah masjid ini. Pada akhirnya mereka membangun masjid. Mereka membangun masjid. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini empat tujuan mereka. Empat tujuan mereka membangun masjid. Yang pertama, dirara, untuk membahayakan kaum muslimin. Yang kedua, wakufra, dan untuk melakukan kekafiran. Maksudnya, kemunafikan mereka adalah kekafiran. Yang ketiga, watafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah kaum mu'minin. Di sini juga terkandung pelajaran. Ini sifat orang-orang munafik. Memecah belah kaum mukminin, membuat orang mukmin antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, bahkan berperang. Karena mereka tahu, dengan itu umat Islam akan menjadi lemah. Orang-orang kafir juga tahu, dengan itu umat Islam akan menjadi lemah. Dan biasa mereka memecah belah kaum mukminin dengan apa? Dengan dua hal. Dengan syubhat dan syahwat. Dengan syubhat, dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Contohnya ajaran liberal. Ini ajaran yang memecah belah orang-orang yang beriman. Ada yang masih tetap setia kepada Islam, ada yang tidak lagi setia kepada Islam, mendukung kepentingan-kepentingan orang-orang kafir. Memecah belah umat Islam. Dengan syubhat, maka muncullah orang-orang liberal. Begitu pula dengan syahwat. Maksudnya dengan apa? Dengan uang mereka. Orang-orang yang kurang imannya, demi uang, mereka jual akidahnya. Mereka gadaikan agamanya demi harta, demi jabatan, demi kedudukan. Iya. Jadi, ini sifat mereka. Kemudian, yang keempat, tujuan mereka membangun masjid itu adalah sebagai tempat mengintai orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Jadi, ini empat tujuannya. Kemudian, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta beliau sholat di situ. Ya, mungkin seperti peresmian begitu, supaya diakui oleh kaum muslimin. Maka mereka mengundang Nabi SAW untuk sholat di situ. Dan supaya Nabi SAW datang, mereka pun bersumpah, yaitu bersumpah palsu. Maka di sini juga ada pelajaran bagi kita. Bersumpah palsu adalah sifatnya orang-orang munafik. Berbohong, berdusta adalah sifatnya orang-orang munafik. Kata Allah dalam ayat ini, wala yahlifunna in aradana illal husna. Dan mereka benar-benar bersumpah, kata Allah, tidaklah yang kami inginkan, yaitu membangun masjid ini, kecuali kebaikan. Dan jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran penting. Bahwasannya tidak sedikit orang-orang yang merusak itu, mereka mengaku membuat perbaikan. Ini juga pelajaran. Apakah mereka sadar mereka sedang merusak atau tidak sadar? Sama saja. Maka kita harus hati-hati. Ini bahasa yang digunakan oleh para perusak. Kami melakukan ini supaya terjadi persatuan, supaya bangsa tidak terpecah belah. Maka kita gak boleh pakai hukum Islam, nanti bangsa terpecah belah. Ini bahasa para perusak. Seakan-akan dia menginginkan kebaikan, padahal dia ingin menghancurkan Islam, menghancurkan kebaikan. Terserah dia sadar atau tidak bahwa dia merusak atau dia tidak sadar. Jadi bisa saja dia sudah tahu, dia sadari, dia ini sedang merusak. Bisa saja dia gak sadar. Dia pikir itulah yang terbaik. Dia tolak hukum Allah, dia tolak hukum syariat. Tujuannya apa? Untuk mempersatukan bangsa. Ini bahasa-bahasa orang munafik sejak dahulu. Bahasa-bahasa orang munafik. Iya. Mereka melakukan kerusakan, tapi mereka bilang, kami ingin melakukan perbaikan. Bahkan mereka berani bersumpah untuk itu. Ini juga termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Maka jemaah sekalian, Nabi SAW pun berjanji. Kata beliau, saya sekarang lagi mau safar, yaitu mau pergi perang Tabuk. Nanti kami kembali saja, insya Allah saya mampir. Maka Nabi SAW sudah terpengaruh. Artinya beliau pingin memenuhi permintaan mereka. Kenapa jemaah sekalian? Beliau mau memenuhi permintaan mereka? Karena beliau tidak tahu perkara gaib. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Beliau tidak tahu isi hati orang. Kalau beliau tahu, langsung beliau tolak tentunya. Ini kalau ada yang ngaku-ngaku tahu isi hati orang, maka pastikan dia adalah dukun. Itu adalah sifat dukun. Insya Allah akan kita pelajari nanti pada bab tentang perdukunan. Ada penjelasan para ulama. Di antara sifat dukun, suka menebak isi hati orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak tahu. Kok ada orang bukan siapa-siapa mengaku-ngaku tahu isi hati orang? Hanya Allah yang tahu isi hati kita. Bahkan malaikat pencatat amalan hati pun tidak tahu. Bagaimana mereka mencatat? Kata para ulama, Allah yang beritahu kepada mereka. Tentang amalan-amalan hati kita, Allah yang beritahu kepada malaikat, baru mereka catat. Apakah amal baik atau amal buruk? Malaikat pun tidak tahu. Maka Nabi SAW sudah berjanji, okay, kami akan mampir ke masjidmu, dan ketika beliau kembali dari perang Tabuk, sudah dekat. Kurang lebih satu hari lagi perjalanan, atau setengah hari, beliau akan sampai di masjid Diror ini. Maka barulah turun wahyu. Allah tegaskan, la takum fihi abada. Sebelumnya, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi, sesungguhnya mereka adalah para pendusta. La takum fihi abada. Jangan engkau sholat di situ selama-lamanya, wahai Muhammad. Maka jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengutus dua orang sahabat. Namanya adalah Malik bin Ad-Dukhsyum dan Ma'in bin Adi. Ada juga yang berpendapat bukan Ma'in bin Adi, tapi saudaranya Amir bin Adi. Yang jelas dua orang sahabat. Beliau utus keduanya untuk membakar masjid tersebut. Untuk membakar masjid tersebut. Di sini juga ada pelajaran bagi kita. Inilah praktek pemerintah melakukan nahi mungkar. Untuk tempat-tempat perbuatan kekufuran dan kesyirikan, atau tempat-tempat maksiat, dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi SAW ketika membuka kota Makkah atau menaklukkan kota Makkah, beliau pun menghancurkan patung-patung. Dan ini juga dalil yang melakukan itu adalah pemerintah, bukan masyarakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin, beliau yang menetapkan. Enggak ada sahabat bertindak tanpa diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau itu sifatnya menghancurkan milik orang. Patung-patung dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Fathu Mekah. Setelah beliau punya kuasa, beliau punya pemerintahan. Tapi ketika beliau belum punya pemerintahan, beliau belum punya kekuatan dan kekuasaan, selama 13 tahun di Makkah, beliau tidak menyuruh kaum muslimin untuk menghancurkan patung-patung. Nanti sudah di Madinah, sudah punya kuasa, punya kekuatan, punya negara, memiliki pemerintahan yang kuat, barulah beliau menghancurkan patung-patung tersebut. Jadi memang itu harus dihancurkan. Tetapi yang melakukannya adalah pemerintah. Iya, kecuali milik kita sendiri. Atau milik orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Seperti istri kita, anak kita, boleh kita hancurkan. Kalau milik tetangga, jangan. Itu akan memunculkan mudarat yang besar. Iya, tapi serahkan kepada pemerintah. Pernah terjadi di salah satu kota di Arab Saudi, pemerintah kota itu membangun sebuah patung. Kalau nggak salah patung kuda waktu itu, atau ada orangnya naik kuda di atas. Biasa sebagai hiasan kota. Maka masyarakat di situ menulis surat ke Hay'ah Kibaril Ulama, lembaga ulama besar yang ada di Arab Saudi. Kemudian lembaga ulama besar ini menulis surat ke raja atau ke wali kota yang ada di situ. Besoknya langsung dihancurkan. Ini contoh amar ma'ruf nahi mungkar yang baik. Ya, dan terlihat hasilnya. Daripada demo-demo gak jelas, teriak-teriak, belum tentu sampai ke pemerintah. Dan juga mungkin orang yang diteriaki seperti itu malah tambah marah. Tidak mau dinasehati jadinya. Iya. Walaupun dia akhirnya mau menuruti nasihat, tapi tetap saja cara seperti itu bertentangan dengan syariat. Sebagaimana sudah sering kita bahas, demo-demo itu bertentangan dengan syariat. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya terkait dengan pembahasan kita. Jadi ayat yang mulia ini terkandung padanya larangan sholat di masjid orang munafik. Larangan sholat di masjid orang munafik. Apa hubungannya dengan pembahasan kita? Yaitu larangan menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan orang musyrik, orang kafir. Hubungannya jemaah sekalian dari segi kias, dari sisi kias, jadi dikiaskan. Apabila kita dilarang sholat di masjid orang munafik, kalau begitu kita juga dilarang menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan orang musyrik. Maka dalam ayat ini, bukan sekedar dalil larangan sholat di tempat sholatnya atau di masjidnya orang munafik. Juga terkandung larangan melakukan ibadah apapun dengan ibadah yang bentuknya sama di tempat peribadahan orang kafir. Saya ulangi jemaah sekalian, ini perlu diperhatikan dengan baik. Dalam ayat ini juga terkandung larangan beribadah dengan ibadah dalam bentuk yang sama di tempat peribadahan orang kafir. Jadi, kenapa dilarang? Karena ada dua. Yang pertama, ibadahnya bentuknya sama. Yang kedua, itu tempat ibadahnya orang kafir. Kalau hilang yang nomor satu, menjadi boleh. Buktinya jemaah sekalian, Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau pertama datang ke negeri Syam, tidak ada masjid. Tidak ada masjid. Maka beliau ditawari untuk sholat di gereja. Untuk sholat di gereja. Maka beliau sudah hampir sholat di situ. Tapi beliau lihat di dalamnya ada patung-patung. Dan juga ada simbol-simbol salib. Maka beliau tidak jadi sholat di situ. Artinya, beliau tidak sholat di situ bukan karena itu gereja. Tapi karena di dalamnya ada patung-patung atau simbol-simbol kekufuran. Iya. Jadi, itu boleh kalau dibutuhkan. Karena Umar mau sholat di situ, sebab umat Islam belum punya masjid. Masjid sudah mereka rubah jadi gereja. Baitul Maqdis, memang ada masjid itu. Masjid Al-Aqsa kan? Tapi kan sudah mereka rubah. Kemudian dirubah lagi oleh kaum muslimin menjadi masjid. Jadi saat kaum muslimin menaklukkan negeri Syam, menaklukkan Palestina, yang berkuasa ketika itu adalah Romawi. Ya, Romawi yang datang dahulu menjajah negeri itu. Maka kaum muslimin membebaskan negeri itu. Iya. Nah, pertanyaannya ke jemaah sekalian, kenapa boleh? Padahal kita sholat di tempat sholat orang munafik, gak boleh. Tapi sahabat, boleh. Menurut mereka sholat di gereja. Atau kita menyembeli di tempat penyembelian orang musyrik, gak boleh. Kenapa boleh sholat di gereja? Karena bentuk sholat kita tidak sama dengan sholat mereka. Sementara orang munafik, sholat mereka dengan sholat kita sama tidak? Sama. Menyembelihnya orang musyrik dengan menyembelihnya kita sama tidak? Sama, gak ada bedanya. Jadi, dua sebab ini yang menjadikan itu terlarang. Atau dua hal ini yang harus terkumpul sehingga itu terlarang. Yang pertama itu tempat ibadah mereka. Yang kedua, bentuk ibadahnya sama. Kalau bentuk ibadahnya beda, tidak mengapa. Oleh karena itu, kaum muslimin hari ini yang ada di Amerika dan di Eropa, di negeri-negeri kafir, yang membeli gereja, kemudian mereka rubah jadi masjid, maka itu tidak apa-apa. Karena jemaah sekalian, larangan menyembelih di tempat penyembelian orang musyrik, itu masih berlaku walaupun sekarang mereka sudah tidak menyembelih di situ. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas di dalil berikutnya, hadis berikutnya. Yaitu, larangan menyembeli di tempat orang musyrik masih tetap berlaku walaupun mereka sendiri sudah tidak lagi menyembeli di situ. Entah mereka sudah pindah di mana, tapi tetap kita tidak boleh menyembeli di situ. Namun, untuk sholat di gereja, walaupun belum dirubah menjadi masjid, boleh. Apalagi kalau sudah dirubah menjadi masjid. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, kaum muslimin di Amerika dan Eropa. Masjid dijual, mereka beli. Afwan, gereja dijual, mereka beli. Kenapa gereja dijual? Tidak ada lagi yang datang. Ya. Tidak ada lagi yang datang, akhirnya gereja-gereja dijual, maka mereka beli, kemudian mereka rubah jadi masjid, itu tidak mengapa. Kenapa? Karena cara sholat orang Nasrani tidak sama dengan cara sholat kita. Iya. Andai cara sholat mereka sama dengan cara sholat kita, maka tidak boleh kita sholat di gereja atau tidak boleh kita menjadikan gereja sebagai masjid selama-lamanya. Iya. Tetapi jamaah sekalian, ini tidak bermakna mereka lagi ibadah di gereja lalu kita masuk. Tidak. Tidak bermakna seperti itu. Mereka lagi beribadah di gereja, berarti lagi melakukan dosa kesyirikan. Kalau kita masuk di situ, maka kita membahayakan diri kita apabila Allah timpakan azab kepada mereka dan kita ada di tempat orang-orang yang berbuat dosa, maka kita akan tertimpa azab, na'udzubillah. Kalau ada orang melakukan kekafiran, kita tidak boleh datang hadir di situ, kecuali untuk satu tujuan, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Apalagi mau membantu ibadahnya. Mereka ibadah nyanyi-nyanyi, lalu kita masuk dengan rebana. Membantu mereka. Sambil ikut nyanyi-nyanyi. Dan na'udzubillah, nyanyinya juga nyanyi yang mereka anggap ibadah, yaitu nyanyi salawat. Na'udzubillah. Ini penghinaan kepada salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang keras melakukan dosa kesyirikan, tapi bersalawat kepada beliau dijadikan untuk mengiring perbuatan dosa kesyirikan dan kekafiran. Itu juga penghinaan kepada Allah. Karena kan salawat itu ibadah. Orang lagi menyembah kepada selain Allah, dosa terbesar mereka iringi dengan ibadah kepada Allah. Na'udzubillah. Jadi bukan seperti itu maknanya. Bahkan itu adalah kekufuran. Iya. Jadi dibolehkannya sholat di gereja atau bekas gereja dengan syarat. Yang pertama, ketika kita membutuhkan. Kenapa enggak ada masjid? Kalau ada masjid, ngapain ke situ? Ini yang pertama. Kemudian di luar dingin misalkan, atau sangat panas, enggak ada masjid pun, tapi mungkin sholat di luar, enggak perlu juga ke gereja. Kecuali udara sangat dingin, kan kita tahu sendiri, udara di negeri-negeri Arab itu ekstrim. Kalau dingin sangat dingin, panas sangat panas. Jadi Umar mau melakukan itu karena ada kebutuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, tidak ada patung-patung atau gambar-gambar bernyawa atau salib-salib. Dan itu di zaman sekarang enggak mungkin ada gereja, enggak ada patung-patung, enggak ada gambar-gambar bernyawa dan enggak ada salib, itu enggak mungkin. Jadi zaman ini sulit terpenuhi syarat yang kedua ini. Syarat yang pertama pun sudah sulit, karena masjid sudah banyak. Tempat-tempat yang nyaman sudah banyak. Beda dengan zaman dahulu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, cara ibadah mereka tidak sama dengan cara ibadah kita. Cara ibadah mereka tidak sama dengan cara ibadah kita. Kemudian jemaah sekalian, yang mirip dengan masjid orang-orang munafik dahulu pada hari ini, contohnya adalah masjidnya orang-orang Syiah. Masjidnya orang-orang Syiah, kita tidak boleh sholat di tempat tersebut, itu mirip dengan masjid Diror. Bukan mirip lagi, memang sama persis. Masjidnya orang-orang Syiah hari ini adalah untuk membahayakan kaum muslimin, untuk melakukan kekafiran, untuk memecah belah kaum mukminin, dan untuk memusuhi kaum mukminin. Itu masjidnya orang-orang Syiah sampai hari ini. Jadi kita enggak boleh sholat di masjid-masjid mereka. Iya. Kemudian pelajaran yang berikutnya tentang masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Masjid mana yang dimaksud yang Allah perintahkan Nabi SAW untuk sholat di dalamnya? Maka ada dua pendapat. Yang pertama, Masjid Quba. Masjid Quba. Yang kedua, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Dan Masjid Quba, dalilnya adalah ayat ini sendiri. Ini pendapat yang pertama, Masjid Quba. Dalilnya apa? Ayat ini sendiri. Yaitu Allah katakan dalam ayat ini, fihi rijalu yuhibbuna ayyatataharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang senang mensucikan diri. Nah, para ulama mufassirin menyebutkan yang dimaksud mereka itu siapa? Maksudnya adalah jamaah Masjid Quba. Kenapa mereka disebut suka mensucikan diri? Karena dulu orang-orang Yahudi mengajarkan kepada mereka habis buang hajat harus istinja. Jadi mereka dulu orang kafir Arab, orang musyrik Arab. Mereka tidak tahu tentang cara bersuci. Lalu orang-orang Yahudi mengajarkan mereka. Dan kebiasaan ini tetap mereka pertahankan, ternyata itu sesuai ajaran Islam. Karena ajaran Yahudi itu kan pada dasarnya turun dari Allah juga. Hanya mereka sudah rubah-rubah. Banyak yang mereka rubah. Ada pula yang mereka tambahi, ada yang mereka kurangi. Tapi masih ada tersisa. Walaupun sedikit, masih ada tersisa ajaran-ajaran Allah yang asli. Maka mereka pun amalkan itu, sehingga Allah memuji mereka dalam ayat ini. Allah memuji mereka sebagai rijal. Rijal itu orang-orang yang jantan. Orang-orang yang punya sifat keberanian. Bukan orang-orang penakut, bukan orang-orang pengecut. Maka jemaah sekalian, di sini juga terkandung pelajaran kata para ulama. Para pemberani yang sebenarnya, laki-laki yang jantan yang sebenarnya adalah yang mengamalkan syariat. Yang mengamalkan syariat. Iya, bukan sekedar dia berjenis kelamin laki-laki, tidak. Tapi dia adalah orang yang berani menegakkan syariat. Jadi kata-kata rijal di dalam Al-Quran dan Sunnah itu semua bermakna pujian. Jadi ini pendapat yang pertama. Dalilnya adalah ayat ini sendiri, Masjid Quba. Pendapat yang kedua, ada dalilnya juga hadis sahih, hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa masjidi hadza." Masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan adalah masjidku ini. Maksudnya adalah Masjid Nabawi. Jadi ini dua pendapat ulama, masing-masing punya dalil. Dalil dari Al-Quran dan dalil dari As-Sunnah. Maka Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah dua-duanya yang dimaksud dalam ayat ini. Dua-duanya yang dimaksud. Walaupun ayat lebih tegas menunjukkan Masjid Quba, tetapi kata Imam Ibn Kathir, kalau Masjid Quba saja dibangun di atas dasar ketakwaan, apalagi Masjid Nabawi. Kan Masjid Nabawi lebih mulia daripada Masjid Quba. Jadi, kalau kita mengatakan berdasarkan ayat ini, Masjid Quba itu adalah masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan, tentu Masjid Nabawi lebih pantas dikatakan seperti itu. Jadi, masjid yang dimaksud dalam ayat ini adalah dua-duanya, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dan jemaah sekalian, ketika kita berada di kota Madinah, yang disyariatkan untuk diziarahi itu hanya ada lima. Yang pertama, Masjid Nabawi. Yang kedua, Masjid Quba. Yang ketiga, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ziarah pekuburan para sahabat dan kaum muslimin, pekuburan Baqi. Pekuburan Baqi yang hari ini sudah dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Ya, karena perluasan-perluasan. Kemudian yang kelima, ziarah Syuhada Uhud. Ziarah Syuhada Uhud, ya, pekuburan Syuhada Uhud yang ada di Bukit Uhud. Iya. Jadi lima ini saja yang dianjurkan diziarahi. Kalau ada yang ngajak ziarah Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Utsman, Masjid Ali, atau Masjid Qiblatain, maka itu semuanya tidak disyariatkan. Iya. Adapun untuk umroh sebelumnya, jemaah sekalian, ziarah ke Madinah ini, itu gak ada kaitannya dengan amalan haji dan umroh sedikit pun. Gak ada kaitannya. Jadi jangan kita niat mau ibadah umroh, dan diantara ibadah umroh itu berziarah ke kota Madinah. Berziarah ke lima ini tadi. Tidak. Itu gak ada kaitannya sebenarnya. Itu cuman memanfaatkan saja. Kita kebetulan ada di sana, ya sekalian. Ya, andai kita gak ke Madinah, kita pergi haji ke Makkah saja, atau umroh, ya sudah, selesai. Enggak harus kita ke kota Madinah. Jadi enggak ada kaitannya. Adapun di kota Makkah, kalau kita umroh, maka yang diziarahi itu hanya satu. Hanya Masjidil Haram. Kalau ada yang ngajak ziarah Jabal Rahma, Gua Hira, apalagi itu, tempat pertemuan Adam dan Hawa, iya, itu semuanya tidak disyariatkan. Semuanya tidak disyariatkan. Kecuali kalau haji, ada Muzdalifah, ada Mina, ada Arafah, dan lain-lain. Adapun umroh hanya Masjidil Haram saja, hanya Ka'bah. Iya. Tetapi jemaah sekalian, yang lima tadi di Madinah itu untuk kita ziarahi, kita tidak boleh meniatkan dari rumah atau dari jarak perjalanan jauh kecuali ke Masjid Nabawi saja. Yang empat itu enggak boleh kita niatkan dari jauh. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid saja. Perjalanan jauh karena kemuliaan satu tempat. Hanya tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Nanti kita sudah tiba di kota Madinah, tidak lagi menempuh jarak safar, baru bisa kita niatkan untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke pemakaman Baqi, ke pemakaman Syuhada Uhud, dan jangan lupa juga mampir ke Masjid Quba. Minimalnya untuk sholat dua rakaat. Ya, ini juga pahalanya besar. Nabi SAW pernah bersabda, Solatun fi masjid Quba ka umratin. Solat di Masjid Quba pahalanya seperti umroh. Ini subhanallah, ini jangan kita sia-siakan selama di sana. Paling tidak ada satu kali kita ziarah sekedar untuk solat dua rakaat. Ya. Dan Nabi SAW itu sering berziarah ke Masjid Quba untuk melakukan solat di sana. Baik. Jadi ini yang dimaksud masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Dua-duanya. Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran. Dianjurkannya sholat bersama jamaah orang-orang soleh. Orang-orang baik. Jadi makin baik jamaahnya, makin dianjurkan kita sholat bersama mereka. Karena Allah memuji jamaah masjid yang Nabi SAW sholat padanya. Maka kata para ulama, dalam ayat ini terkandung anjuran. Kita sholat di masjid yang jamaahnya paling bagus. Paling bagus dari sisi apa? Dari segi akidahnya. Dari segi ittiba'nya kepada sunnah, dan seterusnya. Itu yang kita utamakan. Iya. Kita sholat di situ. Bahkan kita tinggal pun, itu yang harusnya kita utamakan. Di dekat masjid yang seperti ini. Di dekat masjid yang seperti ini, karena lingkungan yang baik itu memberikan pengaruh pada diri kita dan keluarga kita. Iya. Kemudian, dalam ayat ini juga terkandung pelajaran, bahwa niat itu, begitu pula akidah dan kesolehan bisa memberikan pengaruh pada tempat. Bisa memberikan pengaruh pada tempat. Yaitu pengaruh keberkahan. Subhanallah. Tempat itu pun menjadi berkah. Karena ada orang-orang soleh. Karena ada orang soleh, tempat ini pun menjadi berkah. Hanya saja mencari berkah tentunya harus sesuai syariat. Harus sesuai dengan syariat. Ya, bukan kita pergi ke tempat itu lalu kita usap-usap. Kemudian kita usap ke tubuh kita, tidak. Tapi kita ke tempat itu untuk bergaul dengan orang-orang soleh tersebut. Atau menuntut ilmu. Atau meneladani kesolehan mereka. Iya. Jadi, ayat ini menunjukkan adanya orang-orang soleh di satu tempat memberikan pengaruh pada tempat tersebut. Yaitu keberkahan. Iya. Kemudian pelajaran yang lainnya, di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran yang sangat penting. Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Di antara sebab menggapai cinta Allah adalah mensucikan diri. Jelas Allah tegaskan, Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Siapa jemaah sekalian orang-orang yang mensucikan diri itu? Kata para ulama, mensucikan diri dari dua. Yang pertama, mensucikan diri secara hissiyah. Yaitu mensucikan diri dari najis dan hadas. Dari najis dan hadas. Kalau mereka terkena najis, mereka segera bersihkan. Kalau mereka berhadas, mereka segera berwudu atau mandi atau tayamum. Tergantung hadasnya. Hadas kecil atau hadas besar. Ini makna yang pertama. Jadi ini termasuk sebab kita menggapai cinta Allah. Selalu menjaga kesucian diri kita dari najis dan hadas. Inilah pentingnya kita belajar fikih. Fikih bagaimana membersihkan najis dan menghilangkan hadas. Bagaimana wudu yang benar? Bagaimana tayamum yang benar? Bagaimana mandi wajib yang benar? Kemudian makna yang kedua, mensucikan diri secara maknawiyah. Maksudnya adalah mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Tentu ini lebih penting lagi dibandingkan yang pertama. Mensucikan diri dari kesyirikan, kekufuran, perbuatan-perbuatan bid'ah dan perbuatan maksiat. Maka ini jemaah sekalian sebab kita menggapai cinta Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang lainnya, dalam ayat ini juga terdapat penetapan sifat cinta bagi Allah. Allah memiliki sifat al-mahabbah, mencintai. Tapi bukankah makhluk juga punya sifat mencintai? Benar, makhluk juga punya sifat mencintai. Namun tentu tidak sama mencintainya Allah dan mencintainya makhluk. Sebagaimana Allah memiliki tangan, makhluk juga punya tangan. Tapi tentu tidak sama tangannya Allah dan tangannya makhluk. Sebagaimana Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Tapi tentu tidak sama mendengarnya Allah dan mendengarnya makhluk. Mendengarnya makhluk sangat terbatas. Mendengarnya Allah meliputi segala sesuatu. Yang kita keraskan, kita pelankan, semuanya Allah dengarkan. Iya. Oleh karena itu, tidak boleh kita samakan antara Allah dengan makhluk. Dan Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Maka kita imani, sifat Allah adalah sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana mencintainya Allah? Kita katakan, sifat mencintainya Allah adalah sesuai dengan keagungan Azza wa Jalla. Bagaimana tangan Allah adalah tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Demikian seterusnya jemaah sekalian, semua sifat-sifat Allah kita imani seperti itu. Pertama, kita tetapkan Allah memiliki sifat itu. Yang kedua, kita yakini sifatnya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan sifat makhluk. Makanya di sini ada dua golongan sesat. Golongan yang pertama yang tidak mau menetapkan sifat Allah. Golongan yang kedua, dia tetapkan, tapi dia samakan dengan sifat makhluk. Ahlus sunnah itu selalu berada di tengah-tengah. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang sangat penting terkandung dalam ayat ini. Yaitu, kewajiban menutup segala pintu yang bisa menjerumuskan kita di dalam perbuatan dosa. Kewajiban menutup segala pintu yang bisa menjerumuskan kita di dalam perbuatan dosa. Iya. Kenapa dilarang sholat di masjid diror? Karena itu akan menjerumuskan kita di dalam dosa. Kenapa dilarang menyembelih di tempat penyembelihan untuk selain Allah? Karena itu akan menjerumuskan kita di dalam dosa. Pelajaran berikutnya juga pelajaran yang sangat penting. Larangan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Larangan tasyabbuh, larangan menyerupai orang-orang kafir. Iya. Pelajaran yang terakhir jemaah sekalian yang bisa kita petik dari ayat ini. Tentu masih banyak pelajaran yang bisa kita petik. Namun inilah yang bisa kita bahas. Yang terakhir adalah kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya, ketika mereka punya kekuatan, amar ma'ruf mereka lakukan dengan tangan mereka. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisan mereka. Kalau tidak sanggup pula, maka minimalnya kita benci di dalam hati. Inilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Seperti apakah masjid diror dan bagaimana ciri-cirinya? Dan masih adakah sekarang masjid-masjid seperti itu? Tadi sudah kita bahas, contohnya di zaman sekarang adalah masjidnya golongan Syiah. Mungkin ini di luar materi. Apa yang dimaksud kita boleh menikahi wanita ahlul kitab? Mohon penjelasannya. Jemaah sekalian, dalam syariat dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Tapi dibolehkan ini bukan dianjurkan. Bukan dianjurkan. Yang dianjurkan adalah wanita muslimah. Bahkan bukan sembarang wanita muslimah. Tapi wanita muslimah yang solehah. Kata Nabi SAW, فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَكَ. Pilihlah yang baik agamanya, maka kamu akan beruntung. Jadi, dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab, bukanlah dianjurkan. Siapa itu wanita ahlul kitab? Wanita yang beragama Yahudi maupun Nasrani. Wanita yang beragama Yahudi maupun Nasrani. Dan jemaah sekalian, ini satu-satunya pernikahan beda agama yang diizinkan dalam syariat. Dibolehkan dalam syariat. Karena hikmah-hikmah yang ada di balik itu. Adapun bentuk yang lainnya tidak boleh dan tidak sah pernikahan. Contohnya kalau dibalik. Laki-lakinya yang Yahudi atau Nasrani dan wanitanya muslimah, maka tidak boleh, tidak sah pernikahan. Allah Azza wa Jalla menegaskan, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairu min musyrikin walau a'jabakum. Jangan kamu nikahkan wanita-wanita kalian dengan orang-orang musyrik, dengan laki-laki musyrik. Sungguh laki-laki budak yang beriman, kata Allah, lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki musyrik itu telah membuat kamu terpesona. Jadi enggak sah pernikahannya. Kalau dibalik wanitanya muslimah dan laki-lakinya Yahudi atau Nasrani. Iya. Di antara sebabnya apa? Karena kita umat Islam mengimani Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Sementara mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh mereka menikahi wanita kita. Kita boleh nikahi wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita kita. Itu di antara sebabnya. Kalau mereka protes, katakan seperti itu. Siapa suruh? Kalian tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kami beriman kepada nabi yang diutus kepada kalian. Bahkan kamilah pengikut mereka yang sebenarnya. Kalau kalian mau menjadi pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa, harusnya kalian masuk Islam. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah dan mengajarkan kepada pengikutnya untuk mengimani Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Ustaz akhir zaman ya. Nabi akhir zaman. Itu Ustaz-Ustaz akhir zaman, Ustaz ngawur. Ya, Ustaz cocokologi. Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu di antara hikmahnya. Kalau mereka protes, katakan seperti itu. Kemudian bentuk yang lain, laki-lakinya muslim tapi wanitanya selain Yahudi dan Nasrani. Contohnya Hindu, Buddha, Konghucu, komunis, ateis, sekuler, liberal, maka tidak sah pernikahannya. Karena Allah berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairu min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Seorang wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrikah walaupun dia telah membuat kamu terpesona. Kemudian bentuk yang lain, tadinya muslimah kemudian murtad. Walaupun murtadnya menjadi rusak pernikahannya. Jadi yang boleh dinikahi tadi wanita ahlul kitab yang asli. Kalau dia tadinya muslimah kemudian murtad, enggak boleh. Karena Allah mengatakan wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan kamu pegang ikatan pernikahan dengan wanita-wanita kafir yang murtad itu. Iya. Kalau sudah dinikahi saja, cerai, apalagi baru mau dinikahi. Dan dia dalam keadaan murtad, dulunya muslimah, maka ini tidak boleh. Yang boleh itu adalah ahlul kitab yang asli. Ya, belum, bukan muslimah kemudian murtad. Iya. Kenapa boleh jemaah sekalian? Karena ada ayatnya jelas, surat Al-Ma'idah ayat kelima. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Kata Allah, boleh kalian menikahi wanita-wanita yang baik-baik dari kalangan wanita mukminah dan wanita-wanita yang baik-baik dari kalangan wanita ahlul kitab sebelum kalian. Iya. Nah, jadi ayat ini memberikan syarat. Memberikan syarat. Yang dinikahi itu wanita ahlul kitab yang baik-baik. Apa maksudnya yang baik-baik di sini? Para ulama mufassirin menjelaskan, dia adalah wanita merdeka, bukan wanita budak, dan bukan pezina. Bukan pezina. Jadi, ini harus hati-hati. Jangan sampai kita nikahi pezina, na'udzubillah. Iya. Maka ini syarat yang Allah tetapkan. Dia wanita baik-baik, maksudnya bukan wanita pezina. Karena kita tahu bersama, orang kafir itu enggak terlalu peduli dengan hubungan di luar nikah. Apalagi zaman sekarang, jemaah sekalian. Saya rasa sangat sulit ya, mencari wanita ahlul kitab yang yang menjaga kesucian diri. Iya. Apalagi di negeri-negeri mereka. Mungkin saya pernah ceritakan, saudara kita yang qadarullah dia diuji oleh Allah tinggal di sana. Itu musibah bagi dia. Tinggal di negeri kafir. Ya, di Amerika dan negeri kafir yang lain. Dia pernah menceritakan, anaknya masih SMP atau SMA, itu dibully teman-temannya. Kenapa? Belum pernah berhubungan badan dengan pacarnya. Bahkan dia belum punya pacar. Karena orang tuanya walaupun tinggal di sana tetap terus menjaga, berusaha menjaga anaknya. Entah sampai kapan mereka bisa menjaga anaknya. Semoga Allah menjaga mereka dan menjaga kita semuanya. Itu jemaah sekalian, anak SMP, SMA di sana loh. Temannya belum pernah berhubungan badan dengan pacar, itu dibully sama mereka. Jadi itu mereka anggap biasa. Zina itu mereka anggap hal yang biasa, na'udzubillah. Iya. Jadi ini syarat yang Allah tetapkan. Dia wanita merdeka, bukan budak, serta wanita yang menjaga kesucian dirinya, bukan wanita pezina. Iya. Dan disebut wanita pezina itu walaupun sekali berzina, tapi gak pernah tobat, belum tobat, maka dia masih status. Jangankan dia kafir, muslimah pun kalau dia pezina, gak boleh kita nikahi. Bahkan yang sudah dinikahi kemudian dia berzina, harus kita ceraikan, wajib. Gak boleh dipertahankan. Iya. Apalagi wanita yang kafir. Kemudian syarat yang lain, laki-laki yang menikahi wanita ini, wanita ahlul kitab, haruslah orang yang memiliki kekuatan ilmu dan iman. Karena hikmah, apa hikmahnya laki-laki muslim diizinkan menikahi wanita ahlul kitab? Supaya dia bisa membimbing istrinya. Kalau dia enggak kuat iman dan ilmunya, malah dia yang murtad jadinya. Dan itu fakta jemaah sekalian terjadi. Jadi, harus dia yang kuat iman dan ilmunya agar supaya dia bisa membimbing istrinya kepada Islam dan agar istrinya ikut bersama masuk surga. Kemudian syarat yang sangat penting sekali, dia harus pastikan seluruh anak-anaknya muslim dan muslimah. Tidak ada yang mengikuti orang tuanya. Dan dia larang anak-anaknya mengikuti kesyirikan dan kekufuran orang tuanya. Ya, jadi gak ada ceritanya itu bagi-bagi anak. sebagian ikut ayah, sebagian ikut ibu. Enggak boleh. Kan ayah diperintahkan untuk menjaga anak-anaknya dari api neraka. Iya. Mungkin ini jemaah sekalian yang perlu kita ingatkan. Jadi itu dibolehkan, bukan dianjurkan. Dibolehkan pun dengan syarat. Iya. Apalagi di saat-saat banyak wanita muslimah yang belum punya suami, ngapain kita cari wanita yang bukan muslimah? Iya. Apa yang maksud dengan ta'yin? Ta'yin itu artinya, contohnya dalam pengkafiran, artinya mengkafirkan person tertentu, pribadi tertentu, menyebut nama. Ya, jadi pengkafiran itu ada dua. Disebut pengkafiran yang mutlak, dan pengkafiran secara mu'ayyan. Pengkafiran yang mutlak itu artinya bersifat umum. Contohnya kalau saya mengatakan, barang siapa yang berdoa kepada penghuni kubur, seorang muslim yang berdoa kepada penghuni kubur, maka dia menjadi kafir. Ini namanya pengkafiran mutlak, yang bersifat umum. Kenapa disebut umum? Kan tidak ada orang yang, tidak ada nama yang saya sebut di situ. Dan itu tidak bermakna, saya bermaksud, semua yang melakukan itu menjadi kafir. Tidak. Tidak bermakna begitu. Nah, itulah yang membuat sebagian saudara-saudara kita salah paham. Mereka pikir kita mengkafirkan mereka semuanya. Tidak. Itu pengkafiran terhadap perbuatan. Nah, adapun takfir secara muayyan atau secara ta'yin, kita mengatakan, kamu kafir. Kan beda kan? Untuk yang pertama, cukup ada dalil yang menunjukkan itu adalah kekafiran. Adapun yang kedua, harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Apakah termasuk kesyirikan menta'wil Allah Maha Tinggi? Maksudnya menta'wil, tidak mempercayai Allah Maha Tinggi. Iya, termasuk kesyirikan. Berarti kalau tidak percaya Allah Maha Tinggi, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini juga contoh kesyirikan atau kita kafirkan secara umum. Tapi belum tentu semua orang yang melakukannya langsung bisa kita vonis kafir. Belum tentu. Ya, karena orang-orang bodoh diberikan uzur di dalam syariat. Iya. Apakah bertawassul itu syirik atau bid'ah? Tergantung. Ada yang syirik, ada yang bid'ah. Yang syirik itu bentuknya ada dua. Yang pertama, dia berdoa kepada orang-orang saleh agar diteruskan kepada Allah. Maka itu syirik, karena dua itu ibadah. Tidak boleh makhluk dijadikan perantara dalam beribadah. Yang kedua lebih parah. Dia harapkan orang saleh itulah yang mengabulkan doanya, enggak perlu diteruskan kepada Allah. Itu lebih parah lagi. Maka itu yang syirik. Adapun yang bid'ah, dia masih berdoa kepada Allah, tapi dengan tawassul yang tidak dicontohkan oleh syariat. Contohnya apa? Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana. Jadi dia masih berdoa kepada Allah, tapi dia bertawassul dengan nama Nabi Muhammad SAW, atau dengan kemuliaan beliau, dan cara bertawassul seperti itu tidak diajarkan di dalam syariat. Permasalahan syariat hijab bagi muslimah, apakah termasuk ma'lum minad din bid darurah, sehingga yang mengingkari kewajiban berhijab bukan belum ingin berhijab bisa dikatakan murtad? Pertama jemaah sekalian, dikatakan murtad itu ketika seseorang mengingkari syariat, tidak harus syariat itu termasuk al-ma'lum minad din bid darurah. Cukup dia tahu itu syariat, lalu dia ingkari. Walaupun orang lain enggak tahu, tapi dia tahu itu ajaran syariat. Dia ingkari, maka itu adalah pembatal keislaman. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak, kata Allah. Demi Rabbmu, wahai Muhammad, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau pemutus hukum dalam apa yang terjadi di antara mereka. Kemudian tidak ada dalam hati mereka penolakan sedikit pun atau keberatan atas apa yang engkau putuskan. Baik engkau putuskan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk sepenuhnya. Jadi ketika seseorang itu tahu itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dalam hatinya dia tidak setuju, batal Islamnya. Tidak harus dia termasuk al-ma'lum minad-din bid-darurah. Kalau dia enggak pakai hijab, kalau dia tahu syariat berjilbab, jilbab itu adalah syariat, lalu dia ingkari, dia tidak mengakuinya, dia tidak setuju, maka batal Islamnya. Kalau dia akui dan dia tidak berjilbab, maka tidak batal Islamnya, tapi dia disebut wanita yang melakukan besar. Ya. Apa yang dimaksud dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah? Kalau kita terjemahkan ini agak sulit nih. Sesuatu yang diketahui secara pasti dalam syariat. Tidak mungkin tidak diketahui. Kurang lebih seperti itu terjemahannya. Nah, jemaah sekalian, apa yang dimaksud ajaran seperti itu? Maksudnya adalah diketahui oleh hampir seluruh kaum muslimin. Orang berilmu pun orang awam. Dia enggak perlu belajar Al-Quran, belajar hadis untuk dia tahu itu ajaran Islam. Contohnya apa? Sholat. Anak-anak kecil kita, mana mereka belajar Al-Quran dan hadis untuk tahu sholat itu wajib? Kan enggak perlu. Cukup kita katakan kepada mereka, sholat ini wajib, nak. Dia tahu dengan sendirinya. Dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Iya. Artinya untuk mengetahui itu, dia enggak sampai meneliti Al-Quran, meneliti hadis baru dia paham. Itu maknanya jemaah sekalian, sesuatu yang kaum muslimin, baik orang berilmu maupun orang awam, tahu bahwa itu adalah syariat. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu karena banyaknya orang melakukannya, karena seringnya orang melakukannya. Begitu pula pengharaman, seperti pengharaman zina, pengharaman khamar, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, apakah jilbab termasuk? Jawabannya iya, termasuk. Siapa kira-kira muslimah yang enggak tahu jilbab itu wajib? Saya kira hampir tidak ada. Maka itu termasuk al-ma'lum minad-din bid-darurah. Hanya saja, bagaimana jilbab yang syar'i, mungkin itu yang mereka tidak pahami. Banyak yang tidak pahami. Tapi syariat berjilbab, umumnya mereka ngerti. Tapi bagaimana jilbab yang syar'i, itu masih banyak yang belum paham. Iya. Jadi untuk menjadi batal Islamnya, tidak harus yang dia ingkari itu adalah termasuk al-ma'lum minad-din bid-darurah. Syariat semuanya, ketika dia sudah tahu itu adalah syariat, kemudian dia tolak, dia tidak akui, maka itu pembatal keislaman. Mohon keterangan surat apa dan ayat berapa tentang Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soal melaknat fulan bin fulan. Insyaallah akan kita bahas itu surat Ali Imran 128 kalau tidak salah, nanti dicek lagi Ali Imran 128. Insyaallah tidak lama lagi kita masuk ke bab itu. Bagaimana hukum memakan makanan buka puasa yang disiapkan di masjid saat tidak puasa Senin Kamis? Ngirit, maklum anak kos. Jawabannya tergantung. Kalau diizinkan, tidak mengapa. Kalau diizinkan, tidak apa-apa. Ya. Kalau tidak, ya enggak boleh. Apa makna dari ayat ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun? Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkari, dan kebanyakan mereka orang kafir. Insyaallah ayat ini juga ada pembahasannya di kitab ini. Jadi ini tentang kufur nikmat. Tentang kufur nikmat. Dan kufur nikmat itu bisa jadi kufur kecil. Ya, kufur besar contohnya apa? Kufur nikmat Al-Qur'an. Atau menisbatkan nikmat kepada sesembahan selain Allah. Misalnya dia mengatakan, kami bisa sehat-sehat saja karena ditolong oleh Nyi Loro Kidul. Misalkan. Mereka anggap dia adalah penguasa pengatur alam ini selain Allah. Iya. Ini sampai tingkat kekufuran. Ada juga yang tidak sampai tingkat kekufuran. Contohnya dia mengatakan, ini adalah hartaku yang aku wariskan dari orang tuaku. Sama sekali dia tidak menyebut Allah. Dia lupa dengan Allah. Walaupun dalam hatinya dia masih yakin, ini sebenarnya harta dari Allah, orang tuanya hanya sebab. Tapi dia enggak sebut-sebut nama Allah. Harusnya dia ucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini Allah berikan kepadaku melalui orang tuaku. Nah itu. Jadi itu kufur nikmat, tapi tidak sampai membatalkan keislaman. Tapi, apa namanya, syirik kecil. Iya. InsyaAllah ada bab tersendiri, kita bahas tentang itu. Bagaimana sikap seorang mukmin apabila di negara yang mayoritas muslim, pemimpinnya orang kafir? Ya. Pertama perlu saya ingatkan ya, ini bukan di negeri kita. Pemimpin kita muslim. Walhamdulillah. Dengan segala kekurangan, kita semua punya kekurangan. Alhamdulillah pemimpin kita muslim. Presiden kita Pak Jokowi adalah seorang muslim. Ya, manusia semuanya punya kekurangan, beliau punya kekurangan, kita juga banyak kekurangan, tapi dia adalah muslim. Ya. Kembali ke pertanyaan, jika seandainya terjadi di negeri Islam dipimpin oleh orang kafir, maka ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, dia harus dilengserkan. Bahkan dia tadinya muslim, kemudian murtad, keluar dari Islam. Dan ingat jemaah sekalian, murtad itu, pertama dia melakukan kekafiran. Yang kedua, terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Jadi tidak otomatis dia melakukan kekafiran, bisa langsung dihukumi murtad. Tidak otomatis. Jadi enggak gampang mengkafirkan orang. Namun andai terjadi, dia tadinya muslim, kemudian murtad, keluar dari Islam, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, wajib dia dilengserkan. Itu sepakat ulama. Sebagaimana ulama sepakat tidak boleh mengangkat pemimpin yang kafir. Kalau dia terpilih, dia harus dilengserkan. Namun melengserkannya tetap memperhatikan maslahat dan mudarat. Tetap memperhatikan maslahat dan mudarat. Kalau mudaratnya lebih besar, ya jangan. Ya, misalkan harus melawan sama-sama saudara sesama muslim yang punya senjata. Lalu kita melawannya pakai apa? Hanya pisau dapur juga. Itu tidak cocok, tidak sesuai dengan syarat-syarat berjihad. Jadi kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti hilangnya nyawa kaum muslimin dalam jumlah yang sangat besar, sementara apa yang diinginkan belum tentu terlaksana, maka ditunda. Ya. Begitu pula bukan dengan cara demonstrasi. Bukan dengan cara demonstrasi, tapi dengan jihad di jalan Allah. Maka kembali kepada syarat-syarat berjihad. Iya. Jadi harus memperhatikan maslahat dan mudarat. Dan apabila terjadi seperti ini, maka kaum muslimin pada umumnya tidak berhak melakukan tindakan-tindakan apapun kecuali mereka merujuk kepada para ulama besar. Dan masalah-masalah seperti ini jemaah sekalian, tidak boleh anak-anak muda dijadikan rujukan. Enggak boleh. Masalah-masalah besar terkait dengan keamanan dan ketakutan kaum muslimin, orang banyak, terkait dengan urusan orang banyak, tidak boleh anak-anak muda yang dijadikan rujukan. Harus ulama-ulama besar yang mendalam ilmunya dan sudah tua umurnya. Sudah tua umurnya. Nabi SAW mengatakan, al-barakatu ma'a kabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Ya. Sudah sering saya sampaikan surat An-Nisa, Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'u bih. Walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita, ini baru sekedar berita loh, belum bertindak, Allah sudah celah. Ini belum bertindak jemaah sekalian. Baru sekedar datang berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka sebarkan. Allah celah dalam ayat ini. Berita tentang urusan orang banyak, berita urusan politik, urusan negara, dapat berita-berita enggak jelas, entah siapa wartawannya di balik itu, entah siapa yang menukil berita, langsung mereka sebarkan. Itu sudah Allah celah. Apalagi melakukan tindakan. Apalagi mengomando jihad. Baru sekedar menyebar berita, Allah sudah celah. Bagaimana seharusnya mereka lakukan? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Andaikan urusan itu mereka kembalikan kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup, dan para ulama di kalangan mereka, orang-orang yang berilmu, yang berhak memutuskan tentang ini, ulama-ulama besar bahkan, semakin besar masalah itu, kita semakin butuh ulama yang lebih luas ilmunya, dan lebih tua umurnya. Maka kata Allah, orang-orang yang menginginkan kebenaran, dia akan dapatkan dari Rasul, atau dari para ulama tersebut. Ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ketika terjadi fitnah-fitnah seperti ini, jangan kita bertindak kecuali dengan bimbingan para ulama-ulama besar. Ya, jangan ikuti emosi kita. Apakah mendengar dan taat seorang muslim kepada pemimpin, termasuk juga taat kepada pemimpin kafir di negaranya? Sebenarnya tidak, tapi demi menjaga kemaslahatan dan menghindarkan mudarat, maka kita taat sebatas dalam perkara yang ma'ruf. Kalau dia suruh kita berbuat dosa, enggak boleh kita taat. Tetapi untuk melengsarkannya, tetap memperhatikan maslahat dan mudarat apabila dia kafir. Adapun apabila pemimpin itu muslim, walaupun dia kafir, maka ulama juga sepakat haram dilengsarkan. Ini juga kita harus. Ini prinsip ahlu sunnah. Disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, ajma'a ahlu sunnah annahu la yanazilu sultan bil fisqi. Ahlu sunnah sepakat. Ini kalau bukan ahlu sunnah, makanya mereka tidak sepakat. Kata Imam Nawawi, ahlu sunnah sepakat. Tidak boleh dilengserkan seorang pemimpin karena kefasikan. Kefasikan itu artinya dosa-dosa besar yang tidak sampai tingkat kekufuran. Ya, selama dia masih muslim, selamanya tidak boleh dilengserkan. Haram hukumnya. Sepakat seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ini termasuk prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Yang menyelisihinya adalah golongan ahlul bid'ah dari kalangan khawarij dan yang mengikuti mereka. Iya. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu, waktu membatasi kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.